tumbuh jalin cinta. Cinta yang didasari dalam doa, berharap sengakan tak bisa nona. Ketung lalui dalam suka dan luka. Suatu hari sebilang parbeta, semua merantau tuk gapai cita-cita. Jujur nona berat bertarima, namun apa boleh buat demi sepuh masa depan. Akhirnya 2 tahun kemudian, setelpon beta kas tau sepuh keadaan di sana. Kapankah nona kapan balik semuanya, tunggu sepung kedatangan sayang. Love is the real essence, no, no. Because I believe to love you to the time in fame. Semua merantau tuk gapai cita-cita. Jujur nona berat bertarima, namun apa boleh buat demi sepuh masa depan. Akhirnya 2 tahun kemudian, setelpon beta kas tau sepung keadaan di sana. Kapankah nona kapan balik pulang, beta hati susah menahan, tunggu sepung kedatangan sayang. Love is the real essence, nona. Because I believe to love you to the time in faith. Akhirnya 2 tahun kemudian, setelpon beta kas kabar, kas tau sepung keadaan di sana. Sepung kedatangan sayang. Love is the real essence, no, no. Because I believe to love.